Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita telah masuk pada hari yang ke-10 dari bulan Ramadan, atau yang ke-11, hari yang ke-11 dari bulan Ramadan. Hendaknya kita untuk terus saling menasihati sama kita. Kita menggunakan waktu-waktu kita di bulan Ramadan, di kesempatan yang sangat mulia ini, kesempatan dan waktu-waktu yang sangat agung. Kita gunakan waktu-waktu kita untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan merupakan musim yang sangat mulia. Waktu yang kita lalui di bulan Ramadan begitu besar. Begitu besar harganya, nilainya begitu besar. Wal waktu anfasu ma'unita bihifzihi wa arahu ashalu ma'alaika yadhi'u. Waktu itu, al-waktu anfas, merupakan perkara yang paling berharga yang kau miliki, yang sepantasnya kamu menjaga waktu tersebut. Wa arahu, tetapi aku melihat, ashalu ma alaika yadhi'u, bahwa waktu tersebut hal yang paling mudah, hal yang paling gampang untuk engkau sia-siakan. Waktu merupakan barang yang paling berharga yang kita miliki. Inilah waktu. Seorang jika dia tahu kadar nikmat al-waqt, nikmat waktu dan kesempatan al-fursah, dia tentu akan mengetahui besarnya kenikmatan tersebut. Lebih berharga daripada dunia, lebih berharga daripada harta. Seorang jika dia buang waktu yang dia miliki, dia sia-siakan umurnya, tentu dia merugi. Dia tidak bisa mencari waktu yang telah dia buang tersebut. Harta dunia yang kita miliki jika hilang, seseorang bersedih jika harta yang dia miliki itu berkurang, atau berkurang harta dia. Dia hitung hartanya kurang, dia mengulang lagi, hitung, dihitung, dihitung lagi. Dia takut rugi dari sisi dunia dia. Tetapi ketika waktu dia yang dia sia-siakan, dia tidak merasa ada yang terlewat dari dia. Padahal waktu merupakan perkara yang paling bermanfaat, yang hendaknya seorang itu menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Terlebih khusus di musim-musim yang seperti ini. Allah berikan kesempatan kita kepada kita semua untuk masuk pada bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang ingin masuk pada bulan Ramadan, tetapi mereka tidak bisa memasuki bulan Ramadan. Allah telah mengambil nyawanya. Berapa banyak orang yang hanya mendapati awal bulan Ramadan dan tidak mendapati akhirnya. Dan berapa banyak pula orang yang mendapati bulan Ramadan seluruhnya, namun dia tidak bisa mengambil manfaat dari bulan Ramadan tersebut. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ketika Jibril AS datang kepada beliau, Jibril mengatakan, raghima anfu mri'in dakhala 'alaihi syahrur ramadhan wa lam yughfar lah. Celaka seorang hamba yang mana dia masuk pada bulan Ramadan, tetapi dia keluar dari bulan Ramadan tersebut dalam keadaan belum diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang ini bisa keluar dari bulan Ramadan dan tidak dapat mengambil manfaat darinya? Merugi. Katakanlah amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan amin. Inilah kerugian, inilah kerugian. Seorang tidak dapat mengambil manfaat dari musim-musim yang seperti ini. Maka di sisa-sisa hari yang masih kurang lebih setengah bulan Ramadan masih ada, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita perbaiki apa yang masih kurang. Terus demikianlah keadaan seorang mukmin. Ayyuhan fillah, kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Fiqh Muyassar. Kita masuk pada bab yang ke-10 dari kitab Shalah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala fi salatil jum'ah al-babul ashir fi salatil jum'ah, bab yang ke-10 dari kitab as-salah, pembahasan terkait salat jum'ah. Qala wa fihi masail, terdapat dalamnya beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula hukmuha wa dalilu dhalik, hukum salat jum'at dan dalil tentangnya. Qala al-jum'atu fardu ainin 'ala ar-rijali. Salat Jumat adalah fardu ain. Fardu ain itu kewajiban yang diwajibkan atas setiap perorang, setiap person. 'Ala ar-rijal, bagi kaum pria. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, menghadiri Jumat tersebut. وذروا البيع, dan tinggalkanlah jual beli. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi salat Jum'ah. Dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Berangkat untuk salat Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh, bagi setiap orang yang sudah baligh. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam juga, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'atu أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. Hendaklah suatu kaum itu lantahian, berhenti dari tindakan meninggalkan salat Jumat, berhenti, hendaknya mereka berhenti dari melakukan perbuatan meninggalkan salat Jumat ini. أو لا يختمن الله, atau Allah akan kunci, على قلوبهم, Allah kunci, Allah tutup hati-hati mereka. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, fihi annal jum'ata fardhu ainin. Dalam hadis tersebut terdapat kewajiban bahwa salat Jumat itu adalah fardhu ain, bahwa salat Jumat merupakan fardhu ain. Walil hadith al-ati ba'da qalin, dan berdasarkan hadith yang akan datang setelah ini. Qala afi'ufihi al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Salat Jumat itu hak yang wajib bagi setiap muslim. Inilah hukum terkait salat Jumat. Kesimpulannya bahwa hukum salat Jumat adalah wajib. Wajib, ain, lebih ditekankan. Sangat dan sangat untuk ditekankan bagi pria. Kemudian kita bahas permasalahan yang berikutnya. Ala man tajib, kepada siapa salat Jumat itu diwajibkan? Qala tajibul jum'atu ala kulli muslimin, dzakarin, hurrin, balighin, aqilin, qadirin ala ityaniha, muqimin. Diwajibkan salat Jumat itu atas setiap muslim, ala kulli muslim. Dzakar, laki-laki muslim agama Islam, laki-laki, maka perempuan tidak wajib, kafir tidak wajib. Hur, orang yang merdeka. Hur itu merdeka, bukan seorang hamba. Namun di sini terdapat khilaf di antara para ulama, dan yang sahih bahwa al-hur budak atau orang yang tidak merdeka, atau hur ini bukanlah syarat wajibnya salat Jumat, atau al-hur, jadi tidak ada bedanya antara hamba, budak atau al-hur. Budak atau al-hur itu sama-sama diwajibkan salat Jum'ah. Kemudian baligh, sudah usia baligh, al-aqil, berakal, qadirin ala ityaniha, mampu untuk mendatanginya, mampu untuk melaksanakan salat Jum'ah tersebut. Muqim, dan juga syarat atau kewajiban yang berikutnya kepada siapa Jum'ah tersebut diwajibkan, yakni bagi orang yang muqim. Jadi kesimpulannya, salat Jumat itu wajib bagi muslim, laki-laki, baligh, berakal, mampu untuk melaksanakannya dan mukim, menetap atau tidak musafir. Fala tajib, maka tidaklah wajib salat Jumat itu ala ala abdin mamluk atau imra'ah, atas hamba sahaya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, menurut pendapat yang mengatakan bahwa hamba itu tidak diwajibkan salat Jumat, maka mereka mengatakan orang yang statusnya itu budak, maka tidak wajib bagi mereka salat Jumat. Namun pendapat yang sahih bahwa tidak ada bedanya antara al-hur wal-abd dalam dari sisi kewajiban, kecuali di sana ada dalil yang khusus. Al-abd termasuk dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Seorang hamba termasuk keumuman ayat ini, wahai orang yang beriman, baik itu seorang hamba atau seorang yang bebas, al-hur, yang merdeka. Sejujurnya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, inilah pendapat yang sahih. Adapun hadis yang menunjukkan, yang akan kita baca ini nanti ada hadis yang menunjukkan bahwa hamba itu, seorang hamba atau budak, tidak diwajibkan atasnya sholat Jumat, maka itu hadis yang lemah menurut pendapat dan penelitian sebagian ulama. Aw imra'ah, tidak wajib pula sholat Jumat itu bagi imra'ah, wanita, aw sabi atau anak kecil, aw majnun atau majnun, orang gila, aw mariyut atau orang sakit yang tidak mampu, aw musafir atau orang yang sedang safar. Jadi yang tidak wajib bagi mereka untuk sholat Jumat adalah wanita, anak kecil, orang gila, sakit, orang yang safar. Yaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim, fi jama'ah, dilaksanakan dengan berjama'ah, illa arba'ah, kecuali 4 orang. Nah, hadis inilah yang terdapat selisih para ulama apakah hadis ini sahih. Sebagian ulama mensahihkan seperti Syekh Al-Albani, dan sebagian yang lain mendhaifkan hadis ini. Maka yang berpendapat sahihnya hadis ini, maka hadis ini menunjukkan bahwa hamba atau budak itu tidak diwajibkan bagi mereka salat Jumat. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Abdun mamluk, hamba yang dimiliki, aw imra'ah atau wanita, aw sabiyin, yang ketiga adalah anak kecil, aw marid atau orang yang tidak mampu. Qala wa ammal musafiru fala talzamuhu al-jum'ah. Adapun orang musafir yang sedang dalam perjalanan safar, maka tidak wajib bagi mereka untuk salat Jum'ah. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfarih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak melaksanakan salat Jum'at itu di saat safarnya. Waqad wafaqa yawma Arafah fi hajjatihi Jum'atun. Dan saat beliau haji, di safar hajinya beliau, saat beliau haji, beliau bertepatan hari Arafah itu di hari Jum'at. Wa ma'a dzalika shallaha dzuhran. Bersamaan dengan itu, beliau tidak melaksanakan salat Jumat, tetapi beliau melaksanakan salat zuhur. Wa jama'a al-'ashra ma'aha, dan beliau juga menjamak salat asar bersama salat zuhur tersebut. Nah, kesimpulannya bahwa orang yang safar tidak wajib bagi mereka untuk salat Jumat. Namun wa ammal musafir alladhi yanzilu baladan. Adapun orang yang safar yang dia sudah singgah di suatu daerah, suatu negeri, tuqamu fihi al-jum'ah, yang mana di daerah dan negeri tersebut, di negeri tersebut ditegakkan salat Jumat, fa innahu yusalliha, maka hendaklah yang utama bagi dia yaitu dia mengikuti salat Jumat tersebut ma'al muslimin, bersama kaum muslimin. Ini yang utama. Namun tidak wajib bagi dia. Qala wa idza hadaraha al-'abd, dan jika seorang hamba, budak, awil mar'ah atau wanita, awil sabi atau anak kecil, awil marid atau orang sakit, awil musafir atau musafir, jika mereka hadir mengikuti salat Jumat, maka sah salat mereka, tetap sah. Wanita ikut salat Jumat, maka sah, sudah mencukupi dan tidak perlu dia mengulang salat zuhur. Anak kecil, orang sakit, yang tidak wajib bagi mereka untuk salat Jumat, jika mereka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, maka itu sudah sah dan mencukupi, boleh. Bukan berarti tidak sah, tapi tetap sah. Wa ajza'athu an salati dhuhr, dan sudah mencukupinya dari salat dhuhr. Inilah permasalahan yang kedua terkait kepada siapa salat Jumat tersebut diwajibkan. Kemudian permasalahan yang berikutnya, ats-tsalitsah, waktuha, waktu salat Jumat. Kapan waktu dimulainya salat Jumat? Qala waqtul jum'ati huwa waqtu dhuhri. Waktu salat Jumat adalah waktu dhuhr. Kapan itu waktu dhuhr? Min ba'di zawali ila an yasira dhilli kulli syai'in katulihi. Waktu zuhur adalah setelah tergelincirnya matahari condong ke arah barat, sampai bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya. Ini waktu zuhur, setelah matahari itu tergelincir dari pertengahan bumi, tergelincir ke arah barat, sudah tidak di tengah-tengah lagi, sudah condong ke arah barat, maka itu telah masuk waktu zuhur, sampai bayangan suatu benda tingginya itu sama dengan panjang, atau bayangan tersebut sama tinggi, sama panjangnya dengan bendanya. Misalnya bendanya tegak 1 meter, bayangannya juga 1 meter, berarti di sini waktu akhir, selesai waktu zuhur. Maka waktu salat Jumat sama seperti waktu salat zuhur. Di hadis Anas bin Malik, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ata hina tamilu asy-syamsi, bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Wa huwa al-marwiyu, dan juga pendapat ini yang diriwayatkan an ashabin nabi, yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fi'lihim, dari perbuatan mereka. Wa ala hadha, maka berdasarkan ini, faman adraka raka'atan minha, barang siapa yang mendapati satu raka'at dari salat Jumat, qabla khuruji waqtiha, sebelum habis waktunya, sebelum selesai waktu Jumat, sebelum selesai waktu zuhur, faqad adrakaha, maka dia telah mendapati salat Jumat. Wa illa, dan siapa yang tidak mendapati satu raka'at dan telah keluar waktunya, maka dia mengganti salat yang terlewat waktunya tersebut dengan salat zuhur, bukan salat Jumat lagi. Jika seorang terlambat, dia, jika masjid tersebut terlambat dalam menegakkan salat Jumat, sudah lewat waktunya, dan dia dan mereka belum mendapati satu rakaat dari salat Jumat, masih khutbah misalnya, dan sudah lewat waktunya, maka di sini mereka tidak lagi melaksanakan salat Jumat, tapi yang mereka laksanakan adalah salat zuhur. Berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas salah faqad adraka as-salah, barang siapa mendapati satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapati salat tersebut. Inilah waktu salat Jumat. Kemudian masalah yang berikutnya, yang keempat, al-khutbah. Permasalahan yang berikutnya terkait salat Jumat adalah al-khutbah. Khutbah pada salat Jumat. Qala al-khutbatu ruknun min arkanil Jum'ah. Khutbah itu merupakan salah satu dari rukun salat Jumat. La tasihhu illa biha, tidak sah salat Jumat tanpanya. Jadi harus ada khutbah sebelum ditegakkannya salat, harus ada khutbah. Limu'adzabatihi 'alaiha, dikarenakan Rasulullah SAW senantiasa melakukannya. Beliau selalu melakukan khutbah pada salat Jumat. Wa adami tarkihi laha abadan, dan beliau tidak pernah, dan beliau tidak pernah sama sekali meninggalkan khutbah Jumat. Wa huma khutbatan, dan jumlah khutbah Jumat itu ada dua kali khutbah. yushtaratu li sihhati salatil jum'ati ay yataqaddama 'ala shalah. Dipersyaratkan sahnya salat Jumat itu ada khutbah yang didahului sebelum salat. Ada khutbah, dua kali khutbah yang didahului sebelum as-salah. Dan dalam khutbah ini tidak dipersyaratkan adanya taharah. Dalam khutbah tidak dipersyaratkan adanya at-taharah. Hanya saja yang dipersyaratkan at-taharah itu di saat as-salah. Maka khutbah tidak termasuk salat. Khutbah bukanlah salat. Dia adalah zikir. Tidak dipersyaratkan padanya at-taharah. Namun yang utama tentunya adalah dengan at-taharah terlebih dahulu sebelum naik untuk khutbah. Kemudian permasalahan yang berikutnya, sunnah-sunnah di saat khutbah. Fi sunanil khutbah. Permasalahan yang kelima terkait sunnah-sunnah khutbah. Qala wa yusannu du'a'u lil muslimina bima fihi salahu dinihim wa dunyahum. Disunnahkan di saat khutbah untuk berdoa yang terkandung di dalamnya kebaikan kaum muslimin, kebaikan dalam permasalahan agama mereka dan dunia mereka. Disunnahkan di saat khutbah adanya doa untuk kaum muslimin, untuk kaum muslimin, baik itu kebaikan dunia dan agama mereka. Karena pada waktu khutbah itu merupakan di antara waktu-waktu yang mana doa itu dikabulkan. Di antara waktu saat-saat yang dikabulkan badannya ad-du'a adalah di saat khutbah. Dan juga ma'ad du'ai liwulatil umur, juga disunnahkan mendoakan pemerintah, pemimpin kaum muslimin, bis-salahi wa taufiq, mendoakan mereka dengan kebaikan dan taufiq, supaya Allah beri taufiq bimbingan kepada pemerintah kaum muslimin. Ini juga penting. Dan juga yang perlu diperhatikan di saat doa ketika khutbah, bahwa di sana tidak disyariatkan mengangkat tangan di saat berdoa ketika khutbah. Tidak ada angkat tangan di saat doa khutbah bagi khatib. Bagi khatib tidak ada yang namanya angkat tangan di saat khutbah. Karena hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan juga dahulu para sahabat mengingkari Bishr bin Marwan, yang mana saat itu beliau mengangkat tangan di saat berdoa. Maka mereka mengingkari perbuatan beliau rahimahullah, karena beliau tidak pernah tabi' dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar-keluar ya. Yang anak-anak tidak ada yang keluar, yang masuk semua. Ganggu. Juga enggak rame-rame. Qala li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba yaumal jum'ati da'a wa asyara bi isbi'ihi wa ammana an-nas. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau naik khutbah di hari Jumat, beliau berdoa. Wa asyara bi isbi'ihi, dan beliau beri isyarat dengan telunjuknya, dan orang-orang manusia mengaminkan doa beliau. Dan orang-orang mengaminkan doa beliau. Jadi boleh mengaminkan doa khatib namun tanpa mengangkat tangan. Wa ayatawallahuma ma'as-salati wahidun. Dan hendaknya yang disunnahkan pula yang berkhutbah dan yang imam itu satu orang. Yang menjadi khutbah yang utama dan yang sunnah, yaitu dia juga yang akan menjadi imam nantinya. Namun jika ada khutib sendiri dan imam sendiri, maka ini juga boleh, tidak dipersyaratkan. Namun yang sunnah adalah si khutiblah yang menjadi imam. Inilah yang sunnah. Li'annahu wa yarfa'u sawtahu bihima hasbat taqah. Dan disunnahkan di saat khutbah Jum'ah mengangkat suaranya semampu dia, semampu dia. Di saat khutbah disunnahkan untuk mengeraskan, menaikkan suaranya, karena hal itu lebih mengena, lebih terkesan sebagai peringatan bagi kaum muslimin. Wa ayakhtuba qa'iman liqaulihi ta'ala wa tarakuka qa'ima. Dan hendaknya khutbah itu dilaksanakan dengan posisi berdiri berdasarkan firman Allah, wa tarakuka qa'ima. Dan mereka, orang-orang yang menginginkan dunia itu, mereka meninggalkanmu dalam keadaan kau berdiri, yakni di saat kau khutbah. Wa qala Jabir bin Samurah, dan juga Jabir bin Samurah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu qa'iman. Beliau khutbah di saat beliau khutbah dengan qa'iman, dengan berdiri. Thumma yajlis, kemudian beliau duduk. Thumma yaqumu fa yakhthub, kemudian beliau berdiri lagi untuk yang kedua kalinya dan khutbah yang kedua. Faman haddatsaka annahu yakhthubu jalisan faqad kadzab. Maka barang siapa yang, jika ada yang mengabarkan kepadamu bahwa beliau khutbah dengan posisi duduk, maka dia telah dusta, dia telah salah. Khutbah itu dilaksanakan dengan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Wa yakuna 'ala minbarin aw makanin murtafi', dan juga disunnahkan dalam khutbah itu untuk khatib berada di atas mimbar atau di tempat yang tinggi. Mimbar, jika tidak ada mimbar, maka mencari tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu ala mimbarih, karena dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbarnya. Wa huwa murtafi', dan mimbar beliau lebih tinggi dari tempat makmum. Wa li'anna dzalika, dan juga hal itu ablaghu fil i'lam, lebih sempurna untuk pemberitahuan. Wa ablaghu fil wa'd, dan lebih sempurna penyampaian nasihat di saat seorang itu lebih tinggi posisinya, yang belakang dapat melihat imamnya, dapat melihat khatibnya, sehingga lebih mengena dalam nasihat. Wa yajlisa bainal khutbatayn qalilan, dan juga disunnahkan di saat khutbah Jumat itu untuk duduk antara kedua khutbah sebentar. Liqauli Ibnu Umar, berdasarkan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiyyu dahulu nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbatayn wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulus. Dahulu beliau khutbah dua kali khutbah, beliau memisahkan antara kedua khutbah tersebut dengan al-julus, dengan duduk sebentar. Wa yusannu qasrul khutbataini wa thaniyatu aqsar min al-ula. Yang sunnah di saat berkhutbah adalah memendekkan durasi waktu khutbah tersebut. Disunnahkan memendekkan khutbah, tidak memanjangkannya. Ini yang sunnah, memendekkan khutbah, dan khutbah yang kedua itu lebih pendek dari yang pertama. Li hadithi Ammar marfu'an, inna tula salatir rajuli, sungguhnya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya panjangnya salat seseorang, wa qasru khutbatihi, dan pendeknya khutbah seseorang itu, ma innatun min fiqhihi, adalah tanda, alamat atas kefakihan orang tersebut, tanda fakihnya dia dalam ilmu agama. Fatilu as-salah, maka panjangkanlah salat, dan wa aqsiru al-khutbah, dan perpendeklah khutbah. Dan memendekkan khutbah itu terdapat dua faedah. Faedah yang pertama yaitu tidak membosankan orang yang mendengar. Di saat khutbah itu pendek, tentu tidak membosankan manusia. Namun jika khutbah itu panjang, apalagi yang menyampaikan adalah orang yang datar, tidak mengena, tentu akan lebih meletihkan dan memberi kecapean bagi makmum. Maka sehingga di saat pendek khutbah itu tidak membuat capek dan tidak membuat lelah. Yang kedua, faedah diantara faedah memendekkan khutbah itu, khutbah yang pendek itu lebih masuk dan lebih dihafal, lebih terekam, lebih dihafal daripada khutbah itu. Jika panjang, tentu yang akhir akan menghapus apa yang sudah disampaikan di awal. Maka inilah dua manfaat, dua faedah dari memendekkan khutbah. Namun jika dalam kondisi dan beberapa waktu-waktu tertentu, boleh seseorang itu memanjangkan khutbahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu, beliau pernah memanjangkan khutbah beliau. Beliau di saat khutbah, beliau membaca surat Qaf, satu surat penuh. Maka ini juga boleh, namun tidak sering. Wa yusannu ayyusallim al-khatib al-ma'mumin, disudahkan untuk memberi salam kepada makmum jika menghadap mereka. Jadi khatib naik mimbar kemudian menghadap kepada umum dan memberi salam kepada mereka. Kemudian duduk wa'isan wa ayyuhal salam mimbar ila faraghil adan sampai selesai adan sebagaimana yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah beberapa sunnah, beberapa poin yang penting yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Ila huna wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.